Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya yang paling tepat untuk menyampaikan tausiah ataupun nasihat di hadapan antum sekalian adalah ustaz yang berbicara awal, al-ustaz al-fadil hafizallahu ta'ala. Namun karena memang salah satu kewajiban yang memang harus dan mesti dilaksanakan dan merupakan hak, hakul muslim alal muslim, idza stansahaka fansahu, kalau seandainya ada orang yang meminta agar mereka diberi nasihat, maka berilah nasihat. Berdasarkan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah kami yang berada di hadapan antum, bukan karena dia sebagai seorang alim, tapi karena menjalankan perintah, menjalankan salah satu hak daripada hak-hak seorang muslim. Inilah yang mengharuskan bagi diri kami untuk bisa menyampaikan apa yang mungkin dia bisa sampaikan dari sekelumit ilmu yang ada pada dia. Mudah-mudahan hal yang demikian ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini akan bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan tentunya bagi antum sekalian, dan bisa kita amalkan secara bersama-sama. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan perkara yang sering dijalani, dialami bagi setiap kaum muslimin. Selalu dan mesti harus ada pada dirinya. Selalu pasti dia akan alami. Ialah apa yang namanya pertemanan, pergaulan, muamalah. Yang tentunya hal yang demikian ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, akan baik dijalani, akan elok dilihat apabila muamalah tersebut di atas landasan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pergaulan, pertemanan tersebut tentunya harus dilandasi di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena tidaklah setiap pertemanan, pergaulan seorang muslim pasti dan mesti harus ada yang namanya batu sandungan. Setiap kali pasti seorang muslim itu akan terjadi gesekan-gesekan antara dia dan temannya. Di dalam pergaulan, di dalam bermuamalah, pasti akan dialami hal yang demikian ini. Pasti akan ada hal-hal yang tidak mengenakan hatinya, yang menyesakkan dirinya, disebabkan karena perbuatan temannya. Dalam setiap keadaan, demikian pula ketika dia terjerumus dalam perbuatan yang salah, ada temannya yang mungkin akan menasehatinya. Ini pun juga pasti adalah merupakan cobaan bagi dia. Apakah dia akan menyikapinya secara gentle? Dia menyikapinya sebagaimana hal yang mestinya harus dia sikapi sebagai seorang muslim, untuk dia akui bahwasanya itu adalah perbuatan salah. Dia yakini itu adalah memang kesalahan dirinya, tidak dikait-kaitkan dengan orang lain, tidak disinggung-singgung kepada yang lainnya. Tapi dia gentle untuk meyakini bahwasanya dia memang salah. Ini pun adalah merupakan salah satu adab-adab yang mesti harus ditanamkan bagi seorang muslim di dalam dia bermuamalah, berteman, bergaul dengan sesamanya. Sungguh para ulama telah menjelaskan kepada kita, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab-adab di dalam kita bermuamalah, bergaul, berteman. Di antara para ulama yang secara khusus membawakan kepada kita di dalam adab-adab di dalam kita berteman, bergaul, bermuamalah dan yang semisalnya adalah Al-Imam Abil Barakat Badruddin Muhammad Al-Izz. Di dalam kitab beliau Adabul Usrah, beliau menjelaskan secara detail dari awal sampai akhir tentang adab-adab seseorang di dalam bermuamalah, di dalam bergaul, di dalam dia na'am menjalin persahabatan pertemanannya dengan sesama kaum muslimin. Namun tentunya hal yang demikian ini tidaklah akan mungkin bisa selesai kita bahas dalam satu waktu ini. Panjang lebar beliau menyampaikan hal yang demikian. Dan biiznillah insyaallah akan kita berikan beberapa poin-poin terpenting saja yang mungkin selalu dan sering kita alami. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bentuk-bentuk adab-adab yang selalu dan semestinya harus kita tanamkan di dalam kita bermuamalah, di dalam kita berteman, bergaul dengan sesama kaum muslimin. Di antara adab-adab bermuamalah yang disebutkan oleh beliau dan para ulama yang lainnya adalah yang pertama, as-sidqu fil qawli. Seseorang ketika dia bermuamalah, ketika dia berteman, ketika dia bergaul, maka hendaknya selalu dia tanamkan apa yang namanya kejujuran. Fil qaul, di dalam ucapan. Wal fi'l, dan demikian pula kejujuran di dalam perbuatannya. Apa yang dia perbuat dengan apa yang dia ucapkan, hendaknya selalu selaras. Bukan hanya sebatas ucapannya saja yang dia ucapkan, tapi ternyata dia tidak kerjakan ucapannya tersebut. Bukan hanya sebatas perbuatan saja, tapi semestinya lah harus ada ucapan yang harus dia ucapkan. Ini masyarul ikhwah wal muslimin. As-sidqu fil qaul. Jujur dalam ucapannya. Dan jangan sekali-kali dia tanamkan apa yang namanya perbuatan dusta. Walaupun mungkin harus dia ucapkan ucapan tersebut dalam keadaan tidak senang oleh hatinya. Hatinya tidak menginginkan untuk dia berkata jujur. Ada satu perbuatan kejelekan yang di situ diketahui oleh saudaranya. Kemudian ada saudaranya yang mungkin akan mengingatkan dia dari perbuatan jeleknya. Ditanya, dicoba dia. Diuji akan kejujurannya. Benar kamu melakukan hal yang demikian ini? Maka sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin, maka hendaknya harus dia berbuat gentle. Harus dia tanamkan sifat kejujuran. Untuk dia mengatakan, iya, saya khilaf, afwan, saya salah, memang saya melakukannya, memang saya terjerumus dalam perbuatannya, maka dari itu tolonglah bimbing saya, tolong tuntun saya. Ini ma'asyarul ikhwah wal muslimin rahimakumullah, sikap gentle. Sikap yang semestinya harus selalu ditanamkan bagi seluruh kaum muslimin. Dalam setiap keadaan, walaupun sesak dadanya, pahit untuk dirasa, maka harus dia gentle dalam hal yang demikian. Jujur dia dalam ucapannya. Bukan sebaliknya, malah justru dia mencari-cari alasan-alasan, mencari-cari bahkan berbuat khilaf agar bagaimana caranya untuk dia terlepas dari segala sangkaan-sangkaan yang sebenarnya itu adalah benar. Sebenarnya perbuatannya memang dia melakukan hal yang demikian itu. Tapi masih dia berkhilaf. Oh enggak. Saya itu tadi cuma ini saja. Kamu betul kamu? Salah satu contoh. Kamu betul enggak sholat kamu? Enggak sholat jamaah? Enggak. Tadi saya kebetulan ada ini. Beralasan. Salah satu contoh saja. Kisah Al-Baqi. Bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam perkara ini untuk selalu kita menanamkan apa yang namanya sifat as-sidqu fil qaul. Jujur dalam perbuatan dan itu jujur dalam ucapan maupun perbuatan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat ke-119. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, terpanggil kita semua ma'asyara muslimina rahimakumullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala muqaddimahnya terlebih dahulu. Tatkala Allah panggil kita semua sebagai hamba-hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diingatkan salah satu perbuatan keimanan yang ada pada diri seorang hamba. Adalah apabila dia selalu tanamkan sifat ketakwaannya. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian akan segala perbuatan-perbuatan kejelekan yang telah kalian lakukan kepada Allah. Ittaqullah. Wa kunu ma'as-sadiqin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita akan satu amalan. Dengan Allah menyatakan wa kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Maknanya di sini adalah jujurlah kalian. baik dalam perbuatan kalian ataupun dalam ucapan kalian, maka hendaknya kalian tanamkan sifat kejujuran tersebut. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Inilah salah satu sifat gentle yang semestinya harus ada pada diri seorang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut untuk disalahkan. Jangan khawatir untuk dia itu mengaku akan kesalahan yang ada pada dirinya. Nah, ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Walaupun nanti akan dia akan diuji dari sisi keduniaannya. Walaupun orang mungkin akan sebagian mungkin dari kaum muslim menjauhi dirinya. Tapi ingat, yang namanya kebaikan tetaplah baik. Tatkala dia benar-benar tanamkan sifat kejujuran ini, salah satu manfaatnya adalah Allah akan gabungkan dia bersama orang-orang yang bertakwa. Digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Wa kunu ma'as-shadiqin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan akan hal yang demikian ini. Hadis yang mungkin selalu dan sering kita mendengarkan hadis tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidq, fa innas sidqa yahdi ilal birr, fa innal birra yahdi ilal jannah." Ila akhiril hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia ini, "Alaikum bis-sidqi." Wajib atas kalian untuk kalian selalu bersikap as-sidq, jujur. Jujur di dalam bermuamalah, jujur di dalam bertetangga, jujur di dalam kita berteman dan lain sebagainya. Ini ma'asyara muslimin rahimakumullah. Alaikum bisidqi, kata Rasulullah. Wajib atas kalian untuk bersikap jujur. Fa'inna sidqa, karena yang namanya perbuatan jujur, sikap kejujuran, yahdi ilal bir, akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Dari sini para ulama menjelaskan, pahit apapun kejujuran yang diucapkan oleh seseorang, maka ujung-ujungnya adalah dia akan memperoleh kebaikan demi kebaikan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kejujuran, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena yang namanya kejujuran pasti akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan yang namanya kebaikan sudah barang tentu pasti akan mengantarkan seseorang kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyara muslimin rahimakumullah. Perkara yang pertama ini, adab yang pertama ini yang semestinya harus ada pada diri setiap kaum muslimin di dalam mereka bermuamalah, di dalam mereka berteman, di dalam mereka bersahabat. Hendaknya selalu harus menanamkan hal yang demikian ini. Jujur. Dalam setiap keadaan. Walaupun pahit. Walaupun gak enak dirasa. Tapi tanamkanlah sifat kejujuran. Yang akan senantiasa menjadikan persahabatannya, muamalahnya, pertemanannya akan senantiasa langgeng. Walaupun banyak badai yang menerpa dirinya. Walaupun banyak ujian dan cobaan. Pasti. Setiap kita gak akan mungkin lepas dari apa yang namanya ujian. Allah pasti akan menguji kita dengan sesama kita. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbiru. Dan kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Ini pasti. Pasti yang namanya gesekan-gesekan itu pasti akan ada. Apalagi sekarang. Ya. Kaum muslimin. Salafiyin secara khusus. Kadang ana juga malu hal yang demikian ini terjadi. Iya. Baru karena gara-gara. Ya, maaf sini. Boleh gak saya singgung nih? Diizinkan ini gak? Saya cerita bukan yang di sini ini. Tapi cerita di luar sana. Ya. Baru karena gara-gara muamalah yang kurang baik. Ada temannya dagang A. Ini salah satu contoh yang namanya ujian. Ada seorang ikhwah. Ini langsung aja. Ikhwah berdagang A. Iya. Kemudian ada ikhwah yang lainnya pun. Atau sebelumnya ini ikhwah ini Masya Allah. Berdagang A ini makmur dia. Dagangannya Masya Allah bagus. Laku. Laris manis. Tapi ternyata di pertengahan jalan ada ikhwah yang lain berdagang yang sama. Ya. Nah. Wa qaddarullah ma syaa fa'al. Omsetnya berkurang yang satu ini. Ikhwah yang A ini tadi. Ya. Karena. Ya bukan karena. Bisa jadi mungkin karena dia kurang baik manajemennya. Atau yang semisalnya. Atau Allah memang sengaja mentakdirkan rizkinya dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai di situ timbul suudzon. Nanti akan kita sampaikan di antaranya yang tidak semestinya ada bagi seorang yang berteman bermuamalah. Mulai, oh ini jangan-jangan gara-gara si A berjualan sama dengan saya ini. Nah, akhirnya apa? Disebabkan karena ini tadi, karena adanya si teman yang B ini tadi berdagang sama dengan dia, akhirnya mulai ketidakjujuran itu timbul pada dirinya. Mulai bersikap curang, mulai bersikap begini dan begitu dan lain sebagainya. Waliyahutabila. Ya, yang membuat saya malu itu kalau kita pergi ke pasar-pasar. Ya. Ini salafiyin kalah dengan orang yang di pasar-pasar. Ya. Kalau di pasar-pasar, orang yang jual beras, jual kelontongan itu ada berapa banyak? Banyak atau tidak? Banyak sekali. Samping-sampingan atau tidak? Sampingan, jejer. Tapi ada gak yang antum lihat, antum saksikan antara mereka yang saling padu? Kalau kata orang Jawa. Tengker. Tidak. Bahkan sebagian yang lain berusaha untuk menjualkan dagangan saudaranya. Masya Allah. Tapi kalau salafiyin, ketika ada hal yang demikian ini, si teman jualan beras misalnya, si A ini jualan beras, kemudian temannya ikut juga berjualan beras, sudah mulai antipati. Aduh, ini saingan. Ini. Mulai ketidakjujuran itu keluar. Ya, muamalah yang tidak baik ini akhirnya keluar. Hah? Bilang hati-hati itu, berasnya itu enggak jelas itu. Delanggu atau enggak itu berasnya itu? Jangan-jangan bukan beras delanggu itu. Nah. Jujur atau tidak dia nih? Tidak jujur dalam bermuamalah. Seharusnya ada orang yang berdagang sama. Kalau seperti di sini misalnya Abu Hanif jualan sarung, yang lainnya jualan sarung. Ya Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Masya Allah, antum jualan sarung akhi. Masya Allah, mudah-mudahan antum dagangannya laris juga sama seperti saya. Ada gak salafiyin yang seperti ini? Ya, malu gitu ya. Malu. Ya. Saya mengatakan seperti ini karena mertua saya juga dagang di pasar. Makanya saya tahu. Gedek-gedek saya melihatnya. Masya Allah. Orang awam, gak tahu agama, tapi mereka selalu menanamkan apa yang namanya sifat kejujuran di dalam mereka bermuamalah. Justru saling bahu-membahu. Ada saudaranya yang ketika itu sama berdagang dengan dia, sakit ketika itu, yang lainnya pun ikut merasakan. Iya, sakit, gak kerja, gak jualan ketika itu. Satu komplek, pasar ketika itu tutup semua. Lu kemana? Ayo, ziarah. Itu si pulan yang jualan beras tadi sakit. Padahal dia juga jualan beras. Bukan ngambil kesempatan. Wah, kesempatan. Ini ada daurah, dia sakit. Saya harus jualan. Waliyadzubillah. Salafin. Malu. Ya. Malu kita akan hal yang demikian ini. Yang seharusnya disadari. Ya salafiyin. Tidak semestinya ada pada diri kita hal yang demikian ini. Mana dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad idza istaka minhu adwan tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal huma. Perumpamaan seorang mukmin antara sesama mereka, di dalam mereka berkasih sayang, di dalam mereka bercinta, di dalam mereka memperhatikan sikap sayangnya, kasih sayangnya mereka dengan sesamanya. Itu perumpamaannya bagaikan satu anggota tubuh. Kalau seandainya ada salah satu anggota tubuhnya yang merasakan sakit, maka seluruh tubuhnya yang lainnya pun akan merasakan sakit sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh satu anggota tubuh ini tadi. Ada kita yang bersikap sedemikian? Wahai para pedagang-pedagang, yang jualan es, yang jualan beras, yang jualan sarung, yang jualan, yang semua. Ada kita bersifat demikian? Yang ada sebaliknya. Oh, itu karena dia gak mau aja saya jadi orang kaya. Allah musta'an. Ya. Mungkin ada orang yang menasihati dia. Akhi, antum perhatikan. Dalam berdagang, jangan demikian. Gak baik perdagangan antum yang seperti itu. Itu akan nanti merugikan antum sendiri. Antum akan memberikan makanan kepada anak-anak antum, istri-istri antum. Diperhatikan dari sisi kehalalannya. Antum ini. Gak mau saya jadi orang kaya apa? Isyadah. Ini sikap ketidakjujuran seorang di dalam dia bermuamalah, di dalam dia bergaul. Ini baru satu sudah adzan. Allahu musta'an. Ini masyaallah ikhwah wal muslimin rahimakumullah. Sifat inilah yang semestinya harus kita tanamkan pada diri kita. Apabila kita mau pertemanan kita itu dengan pertemanan yang baik, yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala urwatul wusqa, yang kokoh pertemanannya. Pertemanan yang seperti dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. bagaikan satu jasad ini tadi. Tanamkan sifat kejujuran ini. Selalu harus hendaknya kita tanamkan sifat jujur dalam setiap keadaan. Bukan karena kita sedikit digesek saja kemudian kita tidak mau berlaku jujur, bersikap jujur. Bersikap curang, bersikap hasad dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ini masyarakat muslimin rahiman wa rahimakumullah. Adzan terlebih dahulu ya. Baik. Monggo, fadhol. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama kepada kita adalah ayyakhtar bil qaulil khair wal lain hatta la yu'dhi sahibahu. Yang kedua yang disebutkan adalah hendaknya seseorang di dalam dia berucap, di dalam dia mengucapkan satu ucapan-ucapan, tatkala dia berbicara kepada saudaranya yang lainnya, tatkala dia berbicara kepada temannya, maka hendaknya ia memilih ucapan dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang lemah lembut. sehingga tidak menyebabkan saudaranya yang diajak bicara oleh dia tersakiti dengan ucapannya. Ini ma'asyiral ikhwah wal muslimin rahimakumullah. Ini pun masih ada kaitannya dengan yang di atas tadi. Masih ada kaitannya dengan kita melakukan sikap kejujuran ini tadi. Ya. Karena memang dalam keadaan apapun kita diharuskan untuk tetap senantiasa menanamkan apa yang namanya ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang lemah lembut terhadap saudara kita. Bukan justru malah menghardiknya. Bukan justru malah melakopinya dengan lakop-lakop yang jelek. Lakop-lakop yang tidak semestinya harus dilontarkan hal yang demikian ini kepada saudaranya. Yang sehingga akhirnya ketika didengar oleh saudaranya akan menyebabkan rasa hatinya menjadi sakit. Dan tentunya kalau sudah demikian perpecahan pun akan terjadi. Gesekan itu pun akan terjadi. Pertikaian itu pun akan terjadi. Walaupun mungkin sebelumnya dia mengucapkan ucapan-ucapan tersebut tanpa dirasa oleh dia. Terlontarkan. Tanpa disengaja oleh dirinya. Maka dari itu perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lisan ini harus selalu senantiasa kita jaga. Tatkala kita bermuamalah, jangan sekali-kali terlontar di dalam ucapan-ucapan kita hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek. Ini tidak selayaknya bagi seorang yang menanamkan sifat bermuamalah yang baik untuk dia mengelontarkan ucapan-ucapan yang jelek pada saudaranya. Lihat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah, menasehati Fir'aun yang ketika itu dalam keadaan dia angkuh, congkak, kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur dengan apa yang dibawa oleh Rasulnya. Apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Thaha ayat ke-43 sampai 44. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Masyaallah. Fir'aun saja yang sudah sedemikian kufurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun Allah subhanahu wa ta'ala tatkala memerintahkan Rasulnya tetap menanamkan sifat adab yang baik di dalam bermuamalah. Lihat apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau, wahai Muhammad Musa. Dan demikian pula bersama dengan saudaramu Harun. Kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat tagha. Melampaui batas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berbuat kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengingkari akan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyatakan ana rabbukumul a'la. Saya rob kalian yang paling tinggi. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina. Dan ucapkanlah. Sampaikanlah kepada dia wahai Musa. Kepada Fir'aun. Dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Perhatikan. Adab. Sejelek apapun saudara kita, seburuk apapun perilakunya terhadap kita, tapi tetap tanamkan sikap seorang mukmin, sikap seorang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membalas kejelekan tersebut dengan kejelekan pula. Tidak membalas perbuatan yang dilakukan oleh saudaranya ini tadi dengan perbuatan jelek pula. Tapi dengan apa? Fakula lahu qaulan layyina. Ucapkanlah kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut. Sampaikan, dakwahkan, nasihati dia dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia mau teringat akan ancaman-ancaman azab-azab Allah tatkala dia terjerumus dalam kejelekan. Aw yakhsha, atau dia takut akan perbuatan yang telah dia lakukan itu. Ini ma'asyiral ikhwah wal muslimina rahimakumullah, adab ini yang juga sangat penting untuk ada pada diri kita. Tanamkan sifat lemah lembut kepada saudara kita. Ucapkan ucapan yang baik kepadanya. Ya akhi, hadakallah, Allah yahdik. Ya. Tolong perbuatan antum itu antum hindari. Jangan antum berbuat perbuatan-perbuatan yang antum lakukan ini. Karena akan merugikan antum. Karena akan menyesatkan antum. Karena akan menyebabkan antum jauh dari jalannya kaum muslimin, siratal mustaqim. Hindari ya, akhi. Nah, ini. Dan sebaliknya, bagi si saudaranya ini tadi. Ya, kalau dia seorang yang mukmin, kalau dia seorang yang muttaqin, jujurlah akan perbuatannya. Saling berkaitan. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adab yang kedua yang disebutkan oleh beliau terhadap kita semua. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama kepada kita. Alla yarfa'a sautahu fauqa ma yahtaj. Hendaknya dia tidak mengangkat suaranya melebihi batas apa yang dia butuhkan seharusnya. Melebihi semestinya yang dan seharusnya apa yang ia butuhkan. Ya. Jangan berlebihan. Ya. Ini kadang yang berbicara juga omongannya juga. Ya, Allahu musta'an. Ya. Ya, mah orang Sumatera wajar. Allahu musta'an. Ya. Naam. Disenggol sedikit sama saudara. Langsung marah itu. Ya, enam. Ya Bu Anib ya, mobilnya mau ditabrak langsung. Alhamdulillah kalau punya teman yang baik, langsung diingatkan, Zat. Sabar Zat. Oh ya, alhamdulillah. Jazakallah khair. Masya Allah. Enam. Ya, bukan justru malah kamu tuh tahu apa? Nah, malah tambah ditinggikan suaranya. Ini tidak baik. Ini bukan sikap adab seorang yang baik di dalam bermuamalah, baik di dalam berteman, baik di dalam bergaul. Allah Subhanahu wa taala telah menuntunkan kita sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Luqman ayat ke-19. Allah nyatakan di dalam firman-Nya, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir waliyadzubillah nas'alullah salama wal afiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, waqsid fi masyik, pelankan jalanmu, ya, lirihkan di dalam kamu berjalan. Ya, maknanya di sini apa? Jangan kamu berjalan seperti orang yang sombong. Ya. Nah, membusungkan dada. Lihat adab yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjalan. Beliau itu berjalan tidak berlari dengan cara membusungkan dada dan tidak pula pelan. Tapi sedang-sedang. Ya, tidak lari dan tidak pelan. Ini salah satu adabnya. Ya. tidak membusungkan sampai seperti orang yang menampakkan kesombongan, keperkasaan yang ada pada dia. Tidak pula berjalan dengan jalan yang ya seperti seorang wanita yang melenggak-lenggok. Tidak demikian. Tapi benar-benar tengah-tengah. Waqsid fi masyik. Ya. Lirihkan berjalanmu. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tidak menampakkan sikap kesombongan. Benar-benar dia berjalan di atas ketawaduan yang ada pada dirinya. Ya. Bukan seperti orang Jawa. Apa? Dada ngesot jalannya. Ini juga tidak boleh. Ya. Yang demikian ini. Apalagi kalau sudah dia sebagai abdi dalam ya. Kalau menghadap siapa? Rajanya. Ya, berapa meter harus suruh ngesot dulu kamu. Ya, Masya Allah. Tidak demikian. Bukan demikian. Nah, harus seperti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Waqdud min sautik. Dan demikian pula, lirihkan ucapanmu. Ya. Jangan engkau meninggikan suaramu. Rendahkan ucapanmu, suaramu. Karena yang namanya inna angkarul aswat, suara yang tinggi, suara yang lantang, suara yang naam, melebihi dari batas yang seharusnya untuk dia lakukan, ya, itu adalah merupakan diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan suaranya himar. Ya, la sautul hamir. Sejelek-jelek suara yang ditinggikan, yang dinaikkan adalah seperti suaranya himar. Ya. Walhamdulillah ana belum pernah mendengar suara himar. Ada yang sudah pernah? Ya. Nah, sangat jelek sekali katanya. Allahu a'lam. Nah, apa kita mau diumpamakan seperti ini? Waliyadu billah, jangan sampai. Ya. Ini ma'asyara ikhwah wal muslimin rahimakumullah. Hendaknya selalu menanamkan sifat adab untuk berlemah lembut di dalam berbicara. Tidak naam berucap dengan ucapan-ucapan yang tinggi, lantang. Yang menyebabkan akhirnya orang lain merasa terganggu dengan ucapannya. Apalagi kalau sudah dia lagi marah. Waliyadzubillah. Jangan sampai demikian. Nah, ini yang keempat. Yang ketiga. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh para ulama kepada kita adalah ihdar an-namimah wal-ghibah. Di antara adab-adab di dalam bermuamalah yang mesti harus ada pada diri seseorang adalah hendaknya dia menjauhkan dirinya dari perbuatan ghibah dan demikian pula perbuatan namimah. Banyak ayat yang sudah kita ketahui, banyak hadis yang sudah kita ketahui tentang hal yang demikian ini. Ya. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan la yadkhulul jannah an-namam. Tidak masuk ke dalam surga orang yang kerjanya selalu mengadu domba. Ada temannya yang dilihat antara si Fulan dan si Alan sedang clash. Kemudian dia pun akhirnya merasa senang akan hal yang demikian. Wah, ini cocok ini. Padahal sudah mau baikan. Ya. Dibumbui sama dia agar jangan sampai orang ini tadi, teman ini tadi berbuat baik, apa kembali baik. Nah, dibumbui. Ini namanya namimah, diadu domba. Ya. Berkata kepada si Fulan, si Alan ngomong A. Berkata kepada si Alan, si Fulan ngomong C. Yang semuanya itu tidak senang untuk disampaikan. Akhirnya dengan dikarenakan perbuatan dia ini tadi, mereka saling bertengkar. Nah, waliyadzubillah. Nah. Di dalam ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan kejelekan, perbuatan buruk yang ada pada diri seorang musyrikin, seorang yang kafir. seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hammazim masyaim binamim. Orang yang selalu berjalan di atas namimah. Tidaklah dia berjalan, pasti dia akan menyebarluaskan sikap namimahnya. Mengadu domba antara si Fulan dan si Alan, antara si A dengan si B, antara sang istri dengan suami. Ini juga bahaya. Hati-hati. Sama halnya. Namimah. Demikian pula terkait dengan masalah ghibah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita hal yang demikian ini. Dengan Allah nyatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Naam. Wala tahassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian berbuat ghibah satu sama lainnya. Menukilkan ghibah, dzikraka akhaka fima yaqra, menyebutkan tentang keberadaan saudaranya padahal saudaranya itu tidak senang kalau dia disebutkan perbuatan-perbuatan saudaranya ini tadi. Ini berbuat ghibah. Hati-hati hal yang demikian ini. Ini akan merusak seseorang di dalam dia bermuamalah, di dalam dia berteman, di dalam dia bersahabat. Kemudian yang selanjutnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayyubala minal awaqib bima yatakallama bihi. Hendaknya ia memperhatikan akibat yang akan diperoleh tatkala dia mau mengucapkan satu ucapan. Sebelum dia berucap, sebelum dia berbicara, sebelum dia menyampaikan, maka perhatikan terlebih dahulu ucapannya. Perhatikan terlebih dahulu, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan dia ucapkan, apa yang akan dia sampaikan kepada saudaranya, apa yang akan dia lontarkan kepada saudaranya. Apakah itu akan berakibat baik atau justru sebaliknya? Iya. Ini salah satu sikap yang harus ada pada diri seorang muslim. Ya. Yang harus bijak di dalam menyikapi fenomena sosial. Harus bijak. Tak kala dia mengucapkan A, apa yang saya ucapkan ini, apakah nanti akan menimbulkan maslahat atau justru sebaliknya akan menimbulkan mudarat. Walaupun mungkin dia melihat, dia harus dan mesti dia mau menyampaikan hal yang demikian ini, mengucapkan hal yang demikian ini. Tapi dia pikir terlebih dahulu. Ya, maslahat dan masadahnya. Kalau memang itu akan menimbulkan kemudaratan, menimbulkan maslahat yang mafsadah yang lebih besar, maka hendaknya dia tahan ucapannya. Hendaknya dia tahan perbuatannya. Ya. Atau kalau sebaliknya, kalau itu mengandung kemaslahatan, kebaikan, nah, maka kerjakan. Ucapkan, sampaikan kepada saudaranya. Sehingga hal yang demikian ini akan menjadi kebaikan pula bagi saudaranya. Nah, ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim. Dari sahabat Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya ada seorang hamba yang ketika itu dia mengucapkan satu ucapan, ternyata ucapan tersebut mengandung kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal la yulqi laha balan. Dia tidak merasa akan apa yang dia ucapkan ini tadi. Dia meyakini bahwasanya hal yang demikian ini baik. Dia meyakini apa yang dia ucapkan itu adalah merupakan perkara yang baik. Tapi ternyata anggapan dia salah. Dia tidak memikirkannya terlebih dahulu. Dia tidak mempertimbangkan maslahat dan masadahnya terlebih dahulu. Ternyata apa yang dia ucapkan tersebut mengandung kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahwi biha fi jahannam, yang menyebabkan akhirnya dia dijerumuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahannam. Kembali kepada pembahasan lidah tidak bertulang. Yang namanya lidah memang tidak bertulang. Tapi tajamnya lidah tersebut lebih tajam daripada pedang. Kadang kita mengucapkan satu ucapan yang ringan kita ucapkan tanpa kita rasakan. Tapi ternyata hal yang demikian itu menimbulkan kemudaratan yang sangat besar. Yang mengakibatkan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala jerumuskan kita ke dalam nerakanya. Waliyatubillah. Perhatikan hal yang demikian ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hal yang sangat-sangat sensitif yang selalu terjadi pada diri seorang yang melakukan muamalah, melakukan pertemanan, persahabatan, ucapan yang tidak baik, yang tanpa dia sadari keluar dari lisannya. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, dan masih banyak lagi yang lainnya sebenarnya. Ya, karena waktunya. Disebutkan ayyuhsinadh-dhanna li akhihil muslim. Hendaknya selalu dia menanamkan sifat khusnudhan terhadap saudaranya kaum muslimin. Ada dia berbuat salah atau ada dia melakukan satu perbuatan yang mungkin dipandang oleh orang lain perbuatannya itu adalah perbuatan yang keliru. Maka ketika ada orang yang menasihati dia, saudaranya mengingatkan dia, jangan tanamkan sifat su'udan. Ini salah satunya. Salah satu contoh yang disebutkan. Ya. Jangan kemudian dia menyalahkan saudaranya. Ah, kamu ini dasar kamu begini dan begitu. Ah, kamu ini. Kamu tuh gak senang kalau saya begini dan begitu. Kamu ini dan lain sebagainya. Dia tanamkan sifat su'udan terlebih dahulu. Waliyatubillah. Ini penyakit. Kebanyakan daripada kaum muslimin selalu terjangkiti sifat yang seperti ini. Sehingga akhirnya yang hak itu seharusnya dia terima, dia tolak kebenaran tersebut. Ya. Kenapa? Sudah tanamkan daripada dirinya sifat su'udan. Ya, seakan-akan dia dibayang-bayangi, dihantui oleh omongan-omongan yang dianggap itu adalah menyikut dirinya, menjelek-jelekkan dia, menyakiti dia, dan lain sebagainya. Su'udan yang dia tanamkan. Waliyadzubillah. Kata Al-Imam Sa'id ibn Musayyab, beliau menyebutkan, kataba ilayya ba'du ikhwani minas sahabah. Menjelaskan hal yang demikian ini, betapa pentingnya kita selalu hendaknya menanamkan sikap khusnudan. Kataba ilayya ba'du ikhwani minas sahabat. Sebagian saudaraku dari para sahabat pernah menuliskan satu ucapan kepadaku. Mengingatkan akan satu perkara yang sangat penting. Apa itu andok? Amro akhika alal ahsani ma lam taglib. Yaitu kata beliau, hendaknya engkau meletakkan segala ucapan-ucapan yang diucapkan oleh saudaramu kepada hal-hal yang positif. Bukan hal-hal yang negatif. Ketika ada saudaramu yang mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, memerintahkan sesuatu kepada dirimu, positif saja omongannya. Ya, harusnya dia bersikap positif apa? Thinking, ya. Ya. harus bersikap positif thinking. Ya. Bukan justru malah, oh kamu ini dasar pinginnya saya tuh biar saya tuh disuruh-suruh saja kayak budak. Misalnya. Atau, oh kamu ini dasar kamu itu menyuruh mengatakan seperti ini supaya kamu tuh karena memang gak senang sama saya. Waliyatubillah. Gak suka dengan perbuatan saya. Gak senang kalau saya berpikir dan demikian. Lihat. Ini tidak selayaknya bagi seorang muslim melakukan hal ini. Tapi yang semestinya harus ada pada sikap seorang muslim. Husnudzon. Hilangkan. Tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan syaitan yang ada pada benakmu. Ketika engkau diperintahkan. Ketika engkau disampaikan akan satu ucapan, oh, positive thinking, oh iya, jazakallah khair, ya, insya Allah saya kerjakan, oh iya, masya Allah, jazakallah khair, engkau, antum telah mengingatkan saya, ya mungkin saya manusia ya, wajar saya lupa, atau saya begini, atau saya begitu, dan lain sebagainya. Tanamkan kemungkinan-kemungkinan yang ada pada saudaranya, sehingga tidak ada yang namanya sikap su'udan terhadap diri saudaranya ketika adanya statement-statement, adanya ucapan-ucapan, penyampaian-penyampaian, nasihat-nasihat yang dilontarkan kepada dia. Ini masyarakat muslimin. Malam taglib. Tentunya hal yang demikian ini selama masih memungkinkan. Ya. Selama masih mungkin. Maksudnya di sini, ya kalau memang dia masih bisa diharapkan kebaikannya, kalau seandainya sebaliknya ini, ya sudah. Kita selalu bersikap positif. Ya. Dengan apa yang ada. Tapi kalau memang sudah nyata-nyata, ternyata memang dia mengandung tendensi tertentu di dalam ucapannya, jelas-jelas dia memang tujuannya adalah untuk menjerumuskan dia kita ke dalam kejelekan misalnya. Ya. Kalau demikian, kita tidak perlu lagi bersikap khusnudon. Ya. Justru malah itulah sikap khusnudon kita untuk menyikapi perbuatan dia, ucapan dia, yang ternyata ucapan ini akan menjerumuskan kita ke dalam kejelekan, kesesatan. Ya. Jangan terbalik. Kalau sudah nyata-nyata, masih juga dia bilang, ya akhi, khusnudon akhi. Itu kan maksudnya si fulan itu supaya memperbanyak hartanya atau mungkin demikian. Kalau dalam hatinya begitu. Supaya memperbanyak hartanya. Oh, ternyata memang jelek kan gitu. Nah, ya akhi, khusnudzon ya akhi, jangan begitu kamu ya, dengan ustadmu misalnya. Kalau ada ustadnya yang menyimpang misalnya. Ya, terbalik yang demikian malah dibilang khusnudzon padahal ustadnya jelas-jelas ada yang masuk TV. Ya. Ini terbalik yang demikian. Yang diinginkan di sini di dalam ucapan daripada Sa'id bin Musayyib di dalam menukilkan ucapan seorang sahabat adalah kalau memang masih bisa diharapkan ucapan itu untuk kita berpositif thinking terhadap ucapan yang dia ucapkan. Perbuatan yang dia perbuat. Tapi kalau sebaliknya memang jelas-jelas dia berbuat kejelekan, jelas-jelas banyak hujah yang menjelaskan bahwasanya memang dia terjerumus dalam kejelekan. Apa yang dia ucapkan itu adalah ucapan yang salah. Ya kita tidak perlu bersikap membela dia dengan alasan bersikap husnudzon ataupun yang semisalnya. Ini pun tidak baik. Ya. Nah. Ini masyarakat ikhwah wal muslimin rahimakumullah. Sehingga yang namanya muamalah itu pun akan senantiasa terjalin. Ya, akan senantiasa terjaga apabila adab-adab di dalam bermuamalah ini selalu hendaknya kita tanamkan pada diri kita. Dan masih banyak yang lainnya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya disebutkan juga oleh para ulama adalah bersikap tabayyun, tasabbut fil khair, sikap untuk cross check terhadap kebaikan-kebaikan, ya, dan tidak mengeluarkan statement-statement yang akhirnya menyebabkan terjadinya hal yang tidak baik pada saudaranya. Nah, ini, dan diantaranya pula menyebarkan ucapan-ucapan dusta tidak baik. Ini juga menyebabkan akhirnya muamalah yang ada pada diri seseorang itu akan menjadi jelek dan menjadi rusak, bahkan akan menjadikan dia terjerumus di dalam naam kesesatan, penyimpangan dan lain sebagainya. Ini ma'asyiral ikhwah wal muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bermanfaat bagi kita sendiri, bagi sang pembicara apa yang disampaikan olehnya secara khusus, dan demikian pula bagi antum sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan, apa yang diutarakan. Naam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.